الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المقام الخامس نمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الخامسة utai makalah, utai dawuh keng kaping limo an Utsman radhiyallahu anhu. Sangking sisina Utsman radhiyallahu anhu. Ana dawuh hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya utawi kesusahan mikir dunya. Hammud itu susah mikir dunya. Hammud dunya utawi kesusahan mikir dunya itu zulmatun. Udah dipetang fil qalbi yang dalam hati. Wong mikir masalah kangelane dunia, mikir supaya carane untuk dunia, itu mari petenge ati. Wahamul akhirati utawi mikir akhirat. Manane mikir carane untuk akhirat. Terus dipikir golek rumus iku nur lan wis dadi nur fil qalbi ing dalam ati. Ail khusnu, tegese utawi susah. Hazan utai khusnu sami fil umuri ing dalam beropro perkoro al muta'ali koti kang kekaitan kang kegayutan jorok iku dan bikin ya klan dunia iku soro iku desi apa khusin iku musliman iku metengno fil kolti ing dalam hati wal khusnu utai susah fil umuri ing dalam beropro perkoro al muta'ali koti kang hubungan fil akhirat iklan akhirat iku soro iku desi apa ikilah khusin jadi ku munawiran iku madani lil qalbi maring ati. Yen logikane gampang nggih, samane donya niku cara pangeran niku sifat, donya iku batang, donya iku ora apik. Nek wong kok mikir kepentuk donya niku dadi peteng, perkarane wong barang ora penting, barang ora apik kok dipikir carane entuk. Paham nggih, tapi nek mikir carane entuk akhirat niku padang teng ati. Kawan ra usah bantah tiang-tiang tasawuf misale wong nak ra duwe ra iso berjuang nak ra duwe omah ra iso ayem. Iku salah besar ya wau. Dari awal ulama iku ngerti nak dunya sing orientasine akhirat iki disebut akhirat. Ya dadi misale ana wong dhe bojo niate nggo ninggal zina, iku ya mari ganjaran. Dhe duwe ben ora tomak ben iso ngamali ya ora dunya. Pokoknya barang dunia sing saged damel i'anah nulung urusan akhirat niku dari awal gak dihitung no dunia. Mulane dawuh Imam Ghazali dunia iku nak dinggo akhirat iku Quran redak sekno khair. Khair maknane nopo ate. Misalnya sebagian ayat yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin maknane amin mimalin ya, artinya apa? Mimalin ya. Terus wonten malih ayat wong-wong sing nak mati intaro ka khaironil wasiyah maknanya khairon itu mereka artinya apa? Dunia, padahal Allah ngerdaksikan apa? Khairon, itu Dawi Imam Ghazali itu nunjukno tidak semua harta itu buruk buktinya sebagian ayat ngerdaksikan mal itu apa? Khair. Kalau ana ulama, kadang ya ada ulama alim tapi sawai ombo. Tujuane ben ora melas-melasi santri. Ana kiai ne melas santri ne berpikiran urunan ngekei kiai ne malah kiai ngel-ngel ana apa santri. Jadi aku setuju mbek Imam Ghazali. Kowe jogeman geteng dunia teman-teman. Piye-piye nak kecekel wong apik dadi ati. Iku mau ana ayat misale istilah Allah iku intaroka khaironil wasiyah. Intaroka malan wajib al-wasiyatu lil walidain. Wong tua loro. Jadi misalnya sampean di duit orientasine tanggung ngurmat ibu, tanggung ngurmat umat. Nak kowe sedekah ngrasa medhit, minimal donya sing mbok miliki ku niati ben wong liya ora mikir kowe. Ya ben wong liya mboten mikir sampean. Niku dawuhe Nabi. Minimal-minimale donya iku sing ndadekno kowe duwe harga diri ora mbebani wong liya. Iku basyur antar ulama khairul mal mau kia bihil irdu api-api duit itu sehingga dana kue diharga diri Misalnya dolan yang bupati yang kue gue mobil dewe ketok di duit akeh orang kepikiran toma. Di dolan yang suge kue dewe ketok mangan ketok seger ya orang mari toma. Jadi api-api dunia itu mau kia bihil irdu. Sing dadek no wong gak jogo harga nopo diri. Terus Imam Ghazali nyontok nama alih. Mal juga disebut khair dalam ayat wa innahu li hubbil khairi la syadid. Padahal kabeh mufasir nafsirin apa? Li hubbil mal. Innal insana li rabbihi la kanun. Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Gak mungkin khair ning kene iku maknane apik. Mergo sedurunge innal insana li rabbihi la kanun. Wong nu akeh ingkare ning Allah. Tapi kok ujuk-ujuk ana wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wong iku oleh seneng apik tenanan, padahal wong elek ora iso seneng apik. Maknane khair temu iku mal. Napa? Mal. Dileng-eling. Maknane Sayyidina Utsman iku yo sugih pol. Sampai iso nyumbang Nabi pas perang Tabuk iku 1000 dinar. Mun nate kula hitung bolak-balik sak dinar iku 4,2 gram. Nah 1000 dinar berarti 4000 gram lebih. Nak sak grame 400.000 ku nate kula hitung 16 miliar. Sinten? Iku sing dikekno Kanjeng Nabi ge perang Tabuk. Seneng omah iki wae. Iso bayangno ono santri nyumbang kene 16 miliar. Iku alumni mulai generasi buyute nganti saiki iku serang ora ono. Nanti kok kiamat iku ora bakal terjadi. Ono santri nyumbang kene pinten? 16 miliar. Nantene umpama donya elek ora mungkin Sayyidina Utsman ngumpulo donya nganti sebanyak itu. Nabi oleh ngendikan, ya oleh ngomentari ya saya. Nikmal malu sholah lil rajuli sholah. Bagian riwayat, nikmal malu sholah lil mar'i sholah. Dunia itu jadi barang apik, nak dikelola wong apik. Iling-iling, jadi kita kudu beting dunia, biar-biar gambarannya dunia itu sifat batang. Bagian riwayat kan dunia itu batang, yang berebut batang itu ya mau asu. Tapi yang nanti pasuruan itu lucu, nanti Nabi juga menangi gerah. Gerah itu ya batang. Tapi sing berebut aku dua suung gerah itu enak ini jadi kurang ajar dengan aku itu no jadi gerah itu batang lah batang ini sing berebut orang aku dua suung menusola berebut mana gerah tuna gerah tongkol dari wahyur wal makola tu salah satu tema kola sing keenam an Ali yang roti awal anju wakar Roma wajari mangka nafi tola fil ilmi kana til jannatu fi tola tu. Mante sapane wong ku kana ana sapa man fitolabil ilmi ing dalam golek ilmu. Wong sing golek ilmu kanat mongko ana pal jannati swarga, to kanat iku ana pal jannati swarga, ana iku fitolabi ing dalam golek iman. Wong kok golek ilmu berarti digoleki swarga. Dadi swargane sing golek iman. Mante sapane wong kana ana sapa man fitolabil ilmi ing dalam golek ilmu, kanat mongko ana pal jannati swarga iku fitolabi ing dalam golek iman. Dinari ini gaya tenang itu kan. Wong kok golek ilmu itu suarga golek ide. Ini orang adik ini yang golek suarga. Suarga golek ide. Wong nanti sabani wong kanak ada sopaman fitolah bil maksiat itu yang dalam golek maksiat. Kanak mau kau nopo anarun rokok itu fitolah itu yang dalam golek iman. Jadi rokok semangat golek wong sing maksiat. Tapi nak wong golek ilmu kok sampai ini suarga semangat golek. Meskipun orang ketemu pokoknya golek. Enggak didudono golek. Nah suarga ini raro didudono apa golek. Sementing itu suarga itu semangat. Ini ku majur. Tiang-tiang saya ini ku sanggeng percayaan nak menuso ku Abdulul Khalti Rungokno. Ini ku omongannya wong mukasafa. Jadi nanti jen majur mukasafa. Jadi sohabat sing paling populer mukasafa. Ini ku panjang Sayyidina Ali. Meskipun kita yakin, ahli sunnah yakin nak Abdulul Sohabat ku Abu Bakar. Terus Umar, terus Utsman, terus nopo Ali. Dari ku terus Ahlu Badrin nopo. Ahlu Badrin, Ahlu Uhudin, jadi kono Ahlu Beati Ridwani, jadi ono urutan. Tapi kabeh ulama itu hampir sepakat nak masalah ngendikan mukasafa itu paling top dengan Sayyidina Ali. Mulanya masyhur Sayyidina Ali ngendikan dan itu populer semua ulama tahu. Lauku sifal khoto matat tu yakinah. Ben jauh akhirat jauh orang. Mau mau akhirat imanku yura tambah. Umumnya wong sakwise ning akhirat iku imane tambah mergo apa sing ana ning Quran saiki roh nyata teng pundi akhirat. Paham ya? Tapi Sayyidina Ali dawuhe umpama sampeyan ana akhirat imanku ora tambah blas, ndak ra padha wae. lauku sifal koto mastat tu nopo yakinan. Ulama-ulama muka safa sing nafsiri iku mau. Umpama wong iku makrifat billah. Saiki ning donya ana kaya ngene tontonan ya nunjukno kekuasaane Allah. Ana wong kok duwe dhuwit miliatan triliunan, kok Allah saking kuasane. Ana wong sarjana ekonomi nyai ya suwi duha ya suwi melarat ora barbar ya saking kuasane Allah. Kue ning donya ngalor ngidul ya mok nyekseni kekuasaane Allah. Kok ning akhirat ndak ra padha wae. Ana swarga indah ngono ya bukti kekuasaane Allah. Ana neraka dahsyat ngono ya bukti kekuasaane Allah. Padha wae entah ini barang akhirat lho apa. Donya mbek akhirat padha wae kabeh nunjukna kekuasaane Allah. Mulane lauku sifal qata mastat tu yakinan. Umpama tutup-tutup iku dibuka, keyakinan ku iku ora tambah. Maksudnya ndak ra padha wae. Namun jalil yang nafsiri fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Pangerane dunya mbek akhirat tu padha. Artinya kene ning dunya nek ke wong apik ya mok nyekseni kekuasaane Allah. Ning akhirat ya mok nyekseni kekuasaane Allah. Nek sing disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi ning dunya ku ngendikane Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi misalun. Allah gawe langit itu, bumi ya gitu. Ya tanah zalul amru bainahunna. Urusan sing terjadi ning langit bumi macam-macam. Ana anake kiai iso dadi kiai. Anake wong awam dadi kiai. Iku mau nunjukno nek Allah kuwasa. Aja kowe aja kaya wong awam malah kiai anake ora mesti dadi kiai. Dise ana apane? Bisane apa bapake mantek anake nakal. Iku ora anake kiai kok dadi kiai. Orang usah ngono ke malah geblok menang. Ya biasa wae kan Allah kuasa. Allah nak ngerasa anak-anak yang biasa jadi dia ya keben. Anak kira jadi dia keben. Allah nunjukkan kekuasaan ya malah kecangkeman. Orang anak pengusaha jadi wong suga. Yang anak pengusaha ngetek ada dunia ini bapak. Bapak ya biasa wae panjang Allah kuasa. Pokoknya kabeh di jaya walak walik. Tujuannya si ta'li ta'alamu. An-Nawwaha ala kulli jayin. Qadiru an-Nawwaha qad ahata fi kulli jayin. Ada kegeman, kecangkeman, anut analisis wong-wong itu malah repot kabeh. Ya analisis wong-wong agak konsisten karu-karuan. Jadi dawuh Sayyidina Ali masyhur muka safae, wong kok golek ngelmu iku swarga golek idene. Mergi tenggene riwayat-riwayat sahiha, ketika swarga digawe iku yo matur pangeran, Gusti kula nyuwun sanget, kula niku rindu mek tiang-tiang soleh, tolong orang-orang soleh itu tempatkan di saya. Amin. Terus neraka iku iri. Mun irine neraka iku seru tenan. Terus dari pangeran, swarga iku rak cara wong iku kasih sayang. Ya Allah, saya ini orang baik, saya ini makhluk baik. Tolong semua orang yang taat sama jenengan kula rindu, tolong tempatkan ke saya. Dari swarga, dari dewe pangeran, iya swarga. Kowe iku rahmatku, arhamu bi man asa. Kowe iku rahmatku, wong sing tak welasi tak dakok ning kowe. Neraka gak terima, luwe apik men. Swarga kowe iku gak realistis. Ning donya mesti ana wong maksiat. Gusti, atas nama loyalitas saya kepada engkau, tolong sing durakane jenengan bagian kula. Dadi iku bener sedirane ten neraka ku minat, napa? Minat mergo nunjuk nata ate dekne Allah kepen merekat wong sing maksiat. Dadi mulane urip kuwi mok loro tok. Siji taat bentuke rindu mek wong saleh. Bentuk taat kedua adalah mangkel ambek wong fasik. Mulane mesti ana hormat karo FPI iku ya sunatullah, paham ya menunggu kowe ya gedeng teman-teman. Wis ngono wong saleh mesti jenis loro, seneng taat utawa gedeng. Tapi wong ora iso nglakoni loro-loro, anggere sing garang kon ngaji ora pati betah. Anggere sing ngaji betah kon demo ya ora pati betah. Mergo wong ora ana sing sem. Biasa wae. Ya semua, lagi repot kalau kue yo toat yo rapetah, timo yo rapetah, lu bareng petir kok betah, salah repot pun. Rasa ni wong betah, awak wala wong, paham ya. Jadi rokok itu disayang bek pangeran, bek ni nganti jadi rokok ngono sangin gemesin bek wong sing mak. Masyur untuk jadi hadis-hadis kutsi, emas itu nganti regane mulia mulai Nabi Adam nganti kiamat. Emas itu paling angkuh, makhluk paling angkuh itu emas. Ketika Nabi Adam diusir saka swarga, kabeh ku nangis. Saatnya Nabi Adam. Tak balik malih. Swarga pas ngusir Nabi Adam, Allah ngusir Nabi Adam kok ape nangis. Mergo sakake mbek Nabi Adam. Piye Nabi Adam iku api-api makhluk. Nggih, paham ya. Kecuali Mat. Mas itu takut pengiran, tapi kok orang nangis. Wong Adam tak usir ke suaraku. Boten sudi gusti. Kulo nangis itu yang sing durakan jeneng. Jika Allah terus dawuh, sikapemku bener. Aku janji kue tak angkat derajat. Orang no ning dunia kecuali seneng kue. Biar kita gitu. Jadi kadang mau ngerasa simpati be umat siat itu malah dibener pengiran itu. Mas itu kurang ajar juga. Lah mas yang kurang ajar be Nabi Adam saya ibu senengi kue. Paham ya? Jadi dunia kue sekualik-walik. Ini kue kurang seneng mas. Kue kue saya radui simpati be sinten. Artinya ngeten, sebagian alamat to'at cara Imam Ghazali, cara kabeh ulama, al-hubbu fillah wal-buhdu fillah. Paham ya? Jadi kue roh peristiwa misalnya politik, ono wong kafir, musa wong Islam. Kue kudu tunjuk no anak luwe seneng wong Islam. Jadi sebagian to'at itu al-hubbu fillah wal-buhdu fillah. Nak seneng di atas nama Allah, nak geting. Ono pilgub gubernur kafir mbek muslim kok kuwi padha wae. Ora iso bareng ape kok abel kok apa-apa. Padha wae disebut warujulan itahaba billah wa tafarraqa yen apa? Billah. Dari Imam Ghazali cara ulama ngislano al-hubbu fillah wal buhdu fillah. Paham ya dadi kudu jelas. Lah iku nak pancen wong golek ilmu tenan, iku swarga golek ide. Yo tadi swarga dari awal ya Allah semua keindahan saya tolong orang-orang yang mencintai engkau yang tua sama engkau kudu tengkulo tapi neraka terus iri gusti sebagaimana secara faktual mesti wonten sing maksiat kula mangkel wek yang maksiat niku jatahe kula ngene kumpul neraka golek kowe ora ora alamat temen nganti terus bar you know ayam mantek sedaya wong istagola kang ketungkol sapa mansil ilmi ing dalam ilmi anafi kang manfaat Allah dikang laya juzu kang ora wenang lil bali kedhe wong balek al akil kang duwe akal apa jahluhu ora ngerti lagi ilmu manfaat itu ilmu sing siapapun sing wis balek akil ora sah roh manane wajib roh ya ora sah roh manane wajib roh Imam Nawawi lan ngresesane sing angel allazi laya juzu lil balek al akil jahluhu ilmu sing wong balek akil ora oleh roh manane wajib roh karena ada sopaman hakikat di dalam hakikat itu taliban boleh ilil jannati maring suwarga waridho lan ridho lillahi ta'ala maring Allah ta'ala waman disabani wong karena ada sopaman ada iku murid dan ngarep nolil maksiat maring maksiat karena ada sopaman hakikat di dalam hakikat iku taliban iku boleh ilil nari maring rokok walisah khatillahi ta'ala maring bencine Allah ta'ala wal makala asabiyati makala sing ketujuh an Yahya bin Mu'ad Sangking Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu ini terkenal ya termasuk tokoh tabi'in yang paling diikuti orang banyak Yahya bin Mu'ad. Ma'asallaha karim. Ma'asara durakani Allah ing Allah sapa karimun wong sing terhormat. Eh hamidul fi'ali dikese wong sing prilakune terpuji. Mestine wong waras wong terhormat iku ya wong sing ora tau maksiat utawa ora seneng maksiat. Wawa te karim ku man wong yukrimu kang mulyaana sapa man nafsu ing awak dhewe neman oleh mulyaana bitakwa kelan takwa. Wabil ihtirasi lan kelan jogo anil ma'asi saing pro-pro maksiat. Wala asarot dunia alal akhirati hakim. Wala asaro lan ora menang no ad dunia ing dunia alal akhirati ngalano ing atasi akhirat sopoh hakimun wong sing bijak. Wong nak bijak ku rabakal menang no dunia ngalano nopo akhirat. Aila qaddamaha tegese ora dhisikna sapa wong hak ing dunia. Wala fadlaha lan ora ngutamakna sapa wong hak ing dunia. Ora diutamakno ala akhirat ing atase akhirat. Wong ora bakal menangno donya ngalano akhirat. Nek wong iku kecelok hakim, hakim maknane wong sing bijak, musibun iki wong sing bener fi afalihi lan pira-pira prilakune wong. Wawate hakim ku man wong yamna kang nyegah sapa man nafsu awak dhewe man nyegah min mukhalafati akli. Saking nyulayani akal man asalimi kang selamat. Jadi wong bijak ku wong sing nafsune terkendali, enggak pernah melawan keputusan akal sing selamat sing waras. Artinya rata-rata akal lu keputusane ape angger sing lawan akal jenenge nafsu. Wal maqala as-samina. Nggih kamane ngeten nggih. Kulon pun ada neliti lami sekali ya, dan gawe ulama-ulama. Uang itu mau ngerti akal, itu nganggu data statistik. Statistik itu maknanya nganggu data yang rasional, misalnya matematika. Tapi nak nafsu itu cara berpikir tak gedakan. Misalnya ini contoh gampang, itu paling gampang urusan ini urusan fek, urusan sahabat. Itu paling gampang nyontoknya. Saiki wana wong jadi lonte umur 18 tahun, atau umur 20 tahun, contohnya. Bariku dene terus urip ning Jakarta apa ning Cilanang Bali. Terus rezekine iku kok dadi lonte. Lagi 2 tahun dadi lonte. Terus oleh ngomong ngene. Mbak mbok laran dadi wong nakal. Wong nakal ora enak sebab lubun neraka. Aku nak aran ngene ra iso mangan. Aku nak aran ngene ra iso entuk dhuwit. Mergo 2 tahun ini menjadi hijab dia untuk punya rumus yang menyesatkan nak aran ngene ra mangan. Padahal dia ini umur 20 tahun, tidak tahu zina, tidak tahu jadi lonte, nyatanya urip. Pinten? 20 tahun. Kan ada bukti tanpa profesi lonte, nyatanya mangan. Pinten? 20 tahun. Mestinya akal itu tahu. Berarti omongan aku gak ngene gak mangan, omongan sing menyesatkan, sing berdasar nafsu. Wani kula suwun sing nate ngaji kula, apa enak ngopi sing seneng. Wis nak sing kepeksa sing rokokan, nak pas rokokan ya sing seneng. Mereka wong nak nuruti nafsu itu parah tenan. Bon ini penting kula aturaken. Ana wong sing mania dugem atau mania delok wong wedok utuh. Alasane ora gak ngene ora iso seneng. Saiki delok wong desa-desa iku rokokan ning gubuk, diteri bojone kopi nganggo botol. Terus senenge ora karo. Toh iku ora zina ora delok maksi. Kasih liu dolanan nek keran ya wis seneng. Wong soleh-soleh itu yang ngomong rokokan, jagungan, sampai kancah-kancah ini guyunya banter-banter. Itu nak pancen kue niati ridho, ya Allah, kula bersaksi bahwa to'at atau tidak maksiat pun iso nyeneng no hati. Itu diganjar kaya wali abdal. Kau wong saya itu gendeng kabeh, nyongkau ini seneng ngentai ini mak, maksiat. Itu gak realistis. Nyatanya ada wong seneng, tanpa mak, maksiat. Paham ini kalau maksudnya. Jadi wong itu nak kalah mbek nafsu, itu data statistik akal itu hilang kabeh. Wong dadi lonte 2 tahun, untuk rezeki kok lonte lagi 2 tahun, kok mungkiri rezeki 20 tahun sing tanpa didapatkan lewat dadi lonte. Padha misalnya wong lanang ana sing dadi copet, umur 18 tahun dadi copet, 2 tahun iso mangan kok rezeki nyopet. Kita kok iki leren nyopet. Aku nak ora nyopet mangan opo? Padahal dekne umure 18 tahun mulai nyopet. Berarti waktu umur 18 tahun, sing tuh rezeki tanpa liwat. Tapi sakwise jadi copet, terus mungkiri akal sehat, koyok-koyok orang ono rezeki kecuali liwat. Paham ya? Itu pentingnya data akal, oke? Nopo data? Data akal. Dieling-elingnya. Mana kita nak ngopi sing seneng, nak turu sing seneng. Gue buktekno ning kersane Allah, nak to'at itu yuso nyeneng. Nak to'at itu yuso nopo. Mulanya dengan kitab-kitab tasawuf, ada cerita Nabi Isa itu melaku-melaku. Tapi dia coba menurut ya, tapi ini ilmu yang seru ada. Melaku-melaku. Ada orang di itikaf yang masjid, ada yang tertoat. Ini ramai lak kabeh, turu. Turu, di kamar turu, takutnya Nabi Isa. Itu orang ramai lak ibadah. Anal muta'abdik, kulon ini orang paling ibadah dibanding tiang-tiang itu. Takut bisa gue yang ini tengok-tengok. Kulo niku ngelawan nafsu kulo seneng dunia, bermetu seneng dunia, seneng maksiat. Tak lawan kulo tengok-tengok ning kamar. Surah kepengen. Akhirnya gak kesuwen gak terus surah turu ngeten. Terus Nabi saya dijauhi pengiran. Wali abdalku ya wong iku ya. Piye gitu. Jadi dia ngelawan dunia aku ngambek turu ngono. Iku ya oleh. Mesti ora oleh mbok tiru. Piye-piye ciri khas taat ninggal mak. Ya, wong sing ning kamar tentu maksiate luwih terbatas dibanding sing kelayapan ngalor ni. Ya tentu dalam konteks modern yo iku yo maksiat meneh mergo anak bojomu kelaparan bodoh ae dalam konteks napa modern. Tapi yo piye meneh iku ilmu wis durungono ae. Artine ngeten lho, umpama sampean dadi ulama. Nggih, umpama sampean dadi ulama niku yo di rumus-rumus sing ngoten niku. Kulo nu sering nak wonten mayit teng narukan terus kulo kan nglepas. Kulo terang no, to'at niku gampil. Boten kerja sampean tahajud, itikaf teng masjid boten. Nangger sampean barisak ning omah sing seneng delok TV, misalnya delok TV. niati dulu TV ku rata tanggan ku nak tombolan ini rasani kadang hasil. Jadi dulu sini tuan ya rapati ape, tapi semain tangganan terus malah ngerasani tonggo. Kok bapak-bapak jagungan ini perapatan malah ruwet-ruwet. Saya nggak niati ninggal maksiat, ini lebih gede. Sampai misalnya ngelamun di kamar, sampai dulu tikus liwat di reng. Iku ya ape, dulu tikus itu buatan maksiat. Di maksiat dulu wong wedo, niati. Alhamdulillah Gusti namung delok tikus. Senajan tikusnya pornografi rangku kelambi tapi piye-piye ora ana takbir delok tikus ku mak. Dadi sing diarani mulane Dewi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah iku sampe tenan. Maksiat taat iku satroni, taat iku mung dua bagian, siji nglakoni taat, nomor loro ninggal maksiat. Ya wis nek agar bersolat perlu terus ninggal maksiat ya wis to. Jadi ono wong kok ngelamun ning kamar ngitungi reng delok tikus liwat. Bariku nyeblak-nyeblak nyamuk. Kok iso delok wong kok rasa-rasen yo ora. Iku wong ninggal mak. Iya, paham nggih. Muga-muga malaikat iku pinter ngene iki. Dadi ngrono wong ngono iku terus malaikat, "Oh, oke, okay, hebat Anda karena Anda meninggalkan mak." Mulane terus wae ya dadak-dadak ngelamun ning kamar. Tapi saiki diwarai niate ninggal mak. Namanya cerita Nabi sama wali abdal itu ya mungkin lah, ngono itu ya mungkin. Kalau nunggu rasa no tenan, jen toat paling enak pun jen tinggal masih. Ya. Nah, kau rai nak biji, panjang rai semua kau enak. Mau nak ngadu ulo, mana agama itu darah ni gampang. Sampai entah itu ramas tista, sampai istighfar ping satu orang mesti koper. Jadi pokoknya saya kini misalnya ke turu barisak, ngelilir subuh, niati turu ninggal masih. Ya. Kira usah nyesal, aku rasa tangi tahajud ini. Daripada makomom yura tahajud wae. Malaikat yura kangen tahajud tahajud wis ngono-ngono ae. Pokoknya anggar terpaksa ra tahajud ningali ninginati turu ninggal mak. Lani masjur, nah nengil mutasawuf itu masjur. Tahajud ya apa, turu ya apa. Ini masjur, kemudian dulu di kitab Habib Zain bin Sumit ini Al-Fawaid Al-Mukhtaroh yang di kumpul nombi Habib Hasan bin Ali Barin muridnya beliau. Abu Yazid itu nanti tahajud dengan mutasawab aja tiru tapi artinya aja tiru kok gue terus sama turu-turu atau jadu gue sutek elek kok maksudnya saya ini aku ngerti kayak gue turu-turu tak warai caranya gue jadi tok atau apa aku dukung meninggal lo kok tajud boten ini kan sebagai ulama yang gue keliwat itu tak elmoni orang kok dukung boten senangannya kok salah paham paham gini tapi kadung biasa turu rasa jadu itu gue jelas sepakat ya gue jadi gue niati ya gue turu ninggal maksiat. Abu Yazid itu ketika sok tahajud. Ya dekne kan ya tahu wali amatir, wali junior. Dekne senior sak usih sepuh. Niku bareng bar tahajud niku saking senenge protes. Ya Allah, tahajud enak ini ngene kok terus donamu ala khasar. Wong turu gedune kaya apa? Wong kok ora berebut rahmate pengen. Akhirnya Abu Yazid fasami tuhatifan. Akruku suara tanpa rupa. Terus gawe suara niku ya Aba Yazid, sing turuku ganjarane ora kalah mbek kuwe. Kuwe yo tak ganjar mergo ibadah, sing turu yo tak ibadah. Alasane nopo Gusti? Ya mergo kuwe ibadah mbek aku mergo wedi aku. Tak ganjar kuwe wedi aku. Kuwe nganti tahajud asange wedi siksa. Sing turu yo tak ganjar. Saking senenge aku ngerasa aman songko siksa aku mergo aku udah sing apian terus ditinggal turu aku seneng wah cocok banget mana aku ambil aku nabi turu tak niati Gusti dunia mau jenengan urus lah apa aku mikir turu mana itu aku bebas tahu itu mikir aku tetep paham makomis makom turu nih wah pia-pia Allah itu bersifat rahman lalu Allah itu sapi anak yang buat tahajud di barang lopo. Tapi syaratnya sing waras lho ya turune supermangan waras gregeken turu wah wis repot. Artine Allah itu zat sing ampian tenan. Mulane disebut wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dia termasuk ayate Allah itu turu. Jadi fa'alime Habib Zain bin Semit, beliau orang alim alama dan beliau wong sing paling seneng nak umatir Rasulullah tahajud. Nak umatir Rasulullah itu ibadah salat witir. Tapi beliau sebagai wong alim yo ngakoni umat Nabi ku umatun marhumah sing turu wae duwe sisi-sisi positif. Nek ana ono santri-santri mulai komando kok ora jelas nang mulang nang rumah masjid sampean ngalor itu jagongan mbek kancane sanggup wae ku makome koyo Abu Yazid Al-Bustami. mergo nikmati rahmane Allah. Cara kula nggih masuk akal. Nggih masuk akal. Nggih masuk akale gini kuwi wae. Misale sampean seorang bapak sing sayang mbek anak. Ro anak sing sinau ku ya seneng, ro anak sing turu ya seneng. Anak iku nasi sinau kuwi seneng kok turu sehat ya kuwi seneng. Kira anak tiratap ya seneng, kira anak nak kue masak, mangan ketok lahap ya seneng. Biye-biye, hati wong seneng itu pas apik ya seneng, pas nikmati-nikmat ya seneng. Sing ra seneng itu nak roh anak itu maksiat. Semelanya Allah Ta'ala itu ngedikan-dikan di Nabi, La ahadza ahyaru minallah. Orang ada zat yang paling cemburunan kayak pengeran. Melane walidzalika haram al-fawahisa ma'zuhara minya wa ma'zatun. Melane Allah ngaram no maksiat. Tapi asal gak maksiat Allah seneng. Kalau contohnya ngeten, misalnya sampean misalnya contoh tok, sampean seorang bapak, seorang ibu sing sayang be anak. Kalau anak belajar terus ya seneng lucu, kalau anak dolanan ya seneng, kalau anak tirakat ya seneng, kalau anak sing kue masak enak terus mangan tahap ya seneng. Jadi hasil yang seneng itu kabeh bener. Nah, sing rasa seneng misalnya orang anak kok biasanya mencari piring, kayak gua aneh, itu mereka merusak tata, tatanan itu jenenge maksi, maksi ya, eling-elingnya. Jadi uang asal gak maksiat gua ada. Mereka wau to'at itu namung kali siji ngelakoni perintah, nomor loro ninggal maksiat. Artinya saiki statusnya wong turu itu ninggal maksiat apa ninggal tahajud. Muga-muga malaikat nyetasnya ninggal maksiat. Jadi tahajud itu rawajib. Ini sepanjang ngono. Karena dewe Habib Zain bin Semit, senang jantau beliau wong khusyuk, wong soleh. Wong alim enak ngotong, karena kulon seneng mau karangane wong alim. Kelebihannya wong alim itu dikne ora cocok kelah, itu ngakoni. Itu sampai orang-orang yang orang ngalim mentang-mentang dia sering tahajud terus orang itu seakan-akan harus tahajud, gak ada kebenaran sama sekali bagi yang tidur, paham ya? Tapi nak kitab sekarang orang ngalim bahwa dia gak tahu meninggal tahajud lah tetap nunjuk no, ada sisi-sisi positif bagi orang tidur. Ini udah hadifau li annahum aminu min makri, mereka orang wanita turu merasa aman sangka siksaku, dia ini saking senengi nikmati rahmatku mulanya turu. Iya, iya, iya. Tapi orang terus kue, nak unung kue dulu kalau tak turu terus. Turu mu kue sering saya kira umur saya ketahun, turu mulai 6 nanti tua, kabe buat terus nak kue bangun. Tapi kue secara ilmu ben ngerti. Paham ya, secara ilmu ben ngerti. Nak rahmati Allah Ta'ala itu mesti wae apik. Ya, cuma wong sing respon rahmati Allah itu macam-macam. Ini kan Mas Jurono Wali Afal, sampe dulu dengan manasib. Waya wanu, waya sadat, waya ancab, waya sadat, waya atfal. Sebagian wali ini disebut Abdul Qadir, waya atfal. Atfal itu jama etiflun, maknanya kasih. Jadi wali itu wali ancab. Ancab jama enajib, maknanya ker. Dan waya aktob, aktob jama ikutub. Wali-wali yang amin wiridan nanti jadi patok bumi. Waya autat, autat itu jama watat. Watat maknanya patok. Wali yang jadi patok bumi. Tapi ada wali sini Allah, waya atfal. Wali yang koyok kasih. Gak gelem mikir donya blas, mung penggaweane dolanan, tapi tetep wali. Aku lho daftar sing niku sing apa? Atfal. Dolanan. Wis tak cilik dolanan lesu mulai mangan. Bar iku dolanan meneh lesu mulai mangan. Allah kok seneng wali sing atfal, mergo dekne ngerti nak biadi al umur, ngerti urusan kuwe ya Allah. Aku cah cilik mung isane do dolan. Kaya cah cilik mung dolan tok mergo yakin omah ana sing nguru. Tapi saya terakhir itu daftar wali atfal, saya ketua nih paham. Nah, kalau itu daftar aku mulai cilik, jadi kalau itu, kalau mau jadi alumni, jadi wali kutub tambah abot. Wali kutub mau nasi wiridan, sini sholat pun saya udah dipatok ibu, mau sholat kopi air atau abot. Wali ancap, wali kerja, jadi Imam Ghazali kategorinya wali ancap. Beliau punya kecerdasan menjaga hujjatullah. Ini wali ancap, wali kutub atau siapa kau cerita lagi. Nah, ini peluang paling banyak ya wali atfal ini. Tapi kue dolanan orang dua, cah cilik ora oleh orang dua, tapi ini orang apa? Saat ini kayak dua orang ewe, sewenang buku seomai. Kue kayak dua orang ewe, serah seneng, ora iso ke jadi wali atfal. Kasut seneng, dua. Orang tahu itu seneng, cah cilik kok seneng. Angel, kue barang sakel. Di daftar lo jalur apa ewe. Mereka darani wali atfal kok seneng. Dua. Tapi mungkin ya, Allah seneng cah cilik. Mulane teng sarae teng sara manakib wal murad bil atfal tufuliyatuhu indallah. Dia merasa anak kecil koyok anak kecil ning ngarepe apa-apa. Yaiku urip dienakno dolanan. Mergo yakin dunia wis diurus sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duwe tufuliyah, duwe sisi-sisi ke anak-anakan manja. Niku kula nate maca kitab tengene kitab Arisalah Kuserian niku. Wonten wali ketemu budak. Jadi ada orang yang dulu itu tidak wali, jadi wali itu gara-gara ketemu cah cilik. Wayahe donya pateklik, rasa cilik iku dolanan terus. Ditakoki kena apa ke dolanan santai padahal wong liya kangelan golek urip. Kenapa saya harus susah? Setelah saya dolanan pulang itu pasti ada makanan. Karena majikan saya itu orang baik. Akhirnya wali ku nangis, ya Allah aku ning donya kok mikir urip. Aku iku urip nggih majikan rupane Allah Subhanahu wa taala. Pasti rezekiku ora bakal ora entuk. Akhirnya dene asik golek ilmu, asik ibadah. Mergo yakin kabeh ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Iku nak krana manja, krana tufulia iku dadi wali. Tapi rata-rata wong ora kerja krana males. Lah iku mari ra wali. Krana males tak dikek duwe wong seneng, tambah ra wali. Dadi lek kok seneng duwe tambahane. Pemenang roh bedaan, nak orang ewu, bek satu sewu, manfaat satu sewu. Lu tadi ni kok pinter matematika ya orang. Bukan terus. Wal makola tu samina tu tema kola sing kedelapan anil amat sangi amat. Ismuhu te jenenge amat, siku Sulaiman bin Mahrun al Kufi. Ismuhu te asmane amat, siku Sulaiman bin Mahrun al Kufi. Rodiyallahu anhu. Ya al Kufi to al Kufi samin bin Mahrun al Kufi. Mangkana roh sumali di at-taqwa. Manti sabane wong kana iku ana para sumalihi apa modal dasare man rasul mal dunya pokok wong arep ndandani rasul mal wong sing dunya dasare iku atakwa iku takwa kalat mongko kesel apa al al sunu apa lisan an wasi ribhi dinihi saking nyifati badine agamane man wong kok orientasine takwa selesan sak dunya kon ngelem wis ra iso ber saking ngatihe kaapiane. Waman disabani wong kana iku ana para sumalihi. Apa dunya pokoke man iku adunya iku dunya. Wong sing orientasine dunya kalat bakal kesel apa alal sunu pira-pira lisan anwas fi khusroni dini saking nyifati tunane agamane man. Wal makna te maknane iku ngene man disabani wong tamasakae cecekelan sapa man alat takwa ing atase takwa. Oleh cecekelan binti sali awamirillah kelan nurut pira-pira perintah Allah Taala wa tina fil ma'asi lan ngedhi pira-pira maksiat. Di an asasa gambaran senton dasarno sapa wong afalahu ing pira-pira prilakune man didasarno bimuwa faqati syar'i kelawan nyocoki pira-pira syariat atau kelawan seringe nyocoki syariat wong sing orientasine urip iku nuruti perintah Allah falahu mongko iku kedue man hasanatun uti pira-pira kaapian kasira tentang akeh latus to kang ora iso denetung apa hasanah. Waman disabani wong tamasakai ucetekelan sopaman ala umurin yang atas ibro-bro perkoro mukhalifatin kang nyulayani. Nyulayani lisar imarin sara. Falahu mongkoyu kedwiman sayyatun di ibro-bro kaelean kasiroton kang akeh. Aja zat engkang lemah. Aja zat engkang ora mampu lemah. Opal al sunu ibro-bro lisan. Andik ridhalika sangking nyebut mengkono-mengkono sayyah. Bil adat iklan hitungan. Mumpun karuan wong sing kakean maksiat itu, kakean dunia sing kanggo maksiat. Iku umpama ditulis sak dunia, iku ora nontake nulis sayyi'ah dene. Tapi nek wong apik ditulis sak dunia, ora bakal entek nulis hasanah. Wal maqalatu tasiatu te maqala sing kesongo an Sufyan ats-Tsauri. Sanging Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wae Sufyan ats-Tsauri ku Syekhul Imam Malik, iku gurune Imam Malik, iku gurune Imam Syafi'i bareng. Imam Syafi'i menangi Sufyan ats-Tsauri. Dewe ngaten, kulo maksiaten di saben-saben maksiat. Maksiaten kang timbul an syahwatin saking syahwat. E istibaqin nafsi, tegese berantane nafsu ilaten maring perkara. Iku fa innahu mongko sak temene kelakuan yurja iku iso diarep-arep apa gufronuha, apa kesepurane maksiat. Ail maksiat tegese. Maksiat kok sebabe kok syahwat, iku dek gampang disepuro. Sebabe kok syahwat. Tapi wakulu maksiatin di saben-saben maksiat nasihat kang tukul apa maksiat utawa kang timbul apa maksiat anki berin sangin sombong dakwal fadli tegesi ngeklaim dakwal itu ngaku-ngaku anane keutamaan. Tapi nak maksiat timbulnya kau sombong ufainahu mongko saat temen kelakuan layur jai kurai sosial barep apa hufronuha apa kesepurane maksiat. Jadi maksiat kau nafsu cek gampang di sepura. Tapi nak maksiat kau sombong itu angel di sepura. Li anna maksiata iblisa, krono saat ini maksiata iblis, karena iku ono po asura asal usule maksiat. Ail maksiat itu dikasih maksiat itu minal jibri saking sombong. Mergo maksiat iblis itu amalnya kau sombong. Mulanya angel disepuh, sepuluh. Bias amu nyongko sompo iblis. Anahu saktamnya iblis khairun royapik min Sayyidina Adam saking Sayyidina Adam. Iblis nganti ngelawan pangeran mergo yakin luwe utama tinimbang Nabi Adam. Wali anna zallata Sayyidina Adam. Dan saktamnya keplesete Nabi Adam alaih salam. Jika akhirnya melanggar perintah Allah ngedui wit khulki. Karena iku ana apa abdura apa abdine jalai Nabi Adam iku minat syahwati saking syahwat. Nah Nabi Adam gampang disepuro padha-padha melanggar. Mergo melanggare Nabi Adam iku mergo napa saking kepingine mangan kuwi berarti sangka syahwat. Nah iblis salah tapi ora disepuro mergo motive som dadi intine iku kegegeman maksiat sing orientasine sombo. Lan kula bolak-balik matur kue ku jagungan mbek kawe do ayu ku ya dosa mergo nak mbek wong ayu sawa tapi do terse jagungan mbek wong wedok elek ku ya dosa mergo ngene podo ae wong kue de santri sugih ono kiai zuhud mau kancanan santri sugih jare seneng wong fakir kadang seneng wong fakir malah ya Allah malah ngenyek memperbudak paham ya Wandri menti kuang kau ni kau nyapu kau ngurusi yo waduh CWC ni baru kecik disentai perkara mahrum resik di gua amu jadi seneng wong fakir podo kue santri suge dosam toma kue santri wong warat dosam memperbudak podo potensi maksiat kita ini sama malah nak kue ketemu wong sangisormu rawan memperbudak dan itu biasanya takap. Mane kula niku paling wedi tukaran mbek santri. Perkarane kita di salto nanti kekuasaan. Paham ya artine kowe ana sapa kok wani aku, kowe santriku kok wani aku. Berarti kowe di sifat takabur nganggep mergo kowe kiai ngrasa luwe apik timbang santri. Ora mesti cara Allah iso wae apik dekne timbang kowe. Mane gegeman maksiat sing asal usule iku sifat sombong, iku merasa kita lebih baik. Eling-eling kemajen medeni tenan. Mane rata-rata wong alim niku urip dilalek-lalek. Lali nak di santri, lali nak di pengaruh. Mulane Imam Syafi'i ditakoki wong alim ku sapa? Jawab lucu. Al alim huwal mutaami al mutaghafil. Kula sik eling tenan dhewe tapi. Wong alim ku al mutaami sing micek. Al mutaghafil sing nglalek-nglalekno. Dadi al mutaami sing micek. Al mutaghafil sing nglalek. Misale kados kula di santri utawa duwe umat. Kecenderungan orang yang jadi kiai itu misalnya aku duwe santri, acara alumni gak teko. Mesti keturunan kiai ku nyalahno. Santri jatuh kiai ini rata teko. Oh santri rata bener ini. Padahal kadang santri ku dibenerno Allah. Perkara no ono uzur syar'i yaiku anak eloro, bu ibu eloro. Tapi karena kita punya hegemoni kita ini orang kuat, penting nyalahno sih. Paham ya? Kan lucu kan kita nyalahno wong sing cara pangeran dibener. Isowe dene rata teko mergo ono uzur syar'i anak eloro, bu ibu eloro. Budi wadi fang rumah masjid. Tapi kita sebagai kiainya kadang pakai hegemoni saya kiainya. Nah, gak teko berarti wani. Itu repot sih. Mungkin kalau termasuk kiai yang nyicek sidik-sidik. Kerat kalau bukan nanti takut. Nah, cara ini kalau bapak santri ikut yang teko sobat itu rata-rata. Jadi kadang ya ada yang provokasi ini bukan nanti kita. Tapi kok tukang neliti, kok rapi patit ya. Ya mesti ya ada yang provokasi. Ini kurian gak alumni ini agak jenengan, tapi saat ini buatan hati soan jenengan. Masuk kan? Enggak, masuk jenengan buatan kesah. Gak ya, aku raku pangeran ya. Rom yang ngunung-ngunung itu, aku nganggur. Rokip hati itu orang pensiun, rasa genteni ya. Mergo ngono, kadang kita ini menfonis itu berdasar kiber. Kiber itu som. Saya merasa putrane bapak, merasa gus. Soalnya santri rata kotor terus. Orang oleh. Kadang yang gak datang itu alasannya syar'an. Kalau ngaji itu merigi, buat nanti. Kalau kepikiran sama yang rata kau ngono, boy rasa mikir ngono. Biasa ya, yang kekoya apa, yang rata kekoya apa. Saya ngelak, ini aku maksiat. Kalau orang tak tahu jalan, saya nggak ngaji itu punya. Wah, aku ono dugem artis tok. Nak rata kau rugi. Wah, nak aku perkoro, nak aku perkoro maksi. Tapi nak alasan itu, sumpah aku serah di duit. Sepentang ngomah mawon, delok reng. Alhamdulillah. Kok cita-citane timo delok reng-reng iku ora wong wedok, berarti taat. Mergo ninggal mak. Mulane Imam Syafi'i nak ngendikan uhibbu, dari Imam Syafi'i kula iki eling. Uhibbu an abusta hadzal ilma ala alla yunsa ta ilayya sayun minhu. Niku maksud. aku seneng mulang seneng pol bawa ilmu ne Rasulullah aku bentuk ning sapa wae. Tapi ala Allah yunsaba ilayya sayun minhu, dan tidak ada ilmu itu yang dinisbatkan ke saya. Wala yahmadunani, dan mereka tidak memuji saya. Saking ikhlas Imam Sinten. Mane takok wong alim sapa sing muta'amin mutaghafil, sing micet, sing la. Mane kula urip ora wong awam, wae kerja nggih kerja. Kula iki biasa wae kerja iki biasa. Iki sering celana-anan ra ketunan kok wae dolanan mbek anak. Kula biasane nggih mancing nak teng omahe mancing mbek Hasan. Kowe kali nak dadi wong alim. Lha kira ngalim kok eling nak ngalim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing alim tak lalalet, kok ora ngalim kok eling. Mergo ciri khas wong alim kuwi muta'amin mutaghafil. Jadi mikir sithik-sithik lali sithik. Kulo nu biasa ngantos sak niki blanja piyambak ambek anak kulo. Nggih. Kadang-kadang wong kulo kudu jeneng nu blanja piyambak. Nek kono belanja eno rek bayari yo aneh-aneh wae. Gendeng wae. Tapi wong ora kudu niru kulo ya ora kudu. Cuma ilmu iku cocok ora cocok kudu mbok rungokno. Iku wae kadang kita menfonis santri begitu tuh karena kita sombong, punya sultanah, punya kekuasaan. Sehingga dengan seenaknya kita darani santri ra teko iku krana elek. Padahal kadang ra tekane iku biizni syar'i karena dia punya masalah syar'an, yaitu misalnya ngurmat anak atau ngurmat bojo. Paham ya? Meskipun santri ini ya punya kitab dari Allah, nah iso kon ngitmai guru. Itu kan urusannya kitabnya dia dengan Allah, tapi kita juga kena kitab, wajib husnud husnud. Ya mulane mau bener Imam Syafi'i cara aku nek saya nek dadi wong alim pokoke muta'amin muta'akhir. Kulo ge sering diprovokasi tiang-tiang. Niku alumni apa ke serian sering derek apa saya buat tenate ketan. Niku biasane ge kulo guyon. Nah kulo geteng sing lapor yo keliru. Kadang sing lapor niate yo ape, dene kepengin kabeh ku nurun. Kowe iso geteng sing lapor yo gotlot. Mosok ora tak. Mungkin mosok jeneng ora. Kae aku mari ora ke patet. Tapi yo genteni to. Wis iso ngerti. Enggak alhamdulillah dia ora lapor. Bertekoh ya. Eh, seurem. Saya gue, alhamdulillah ya. Wes, oh, takok itu ya. Anak piro ini. Mana emang gue takok lo piro-piro. Dan gue rasanya sepulah, sepulah, sepulah. Berserah, gue bilang, gue tenang aja takok. Saya anak piro. Terus jadi mula, sekat, dan kayak takok. Takok bisa, iya bujumis piro. Jadi orang keselir. Jawa Tengah itu orang maju. Biasanya anak-anak ini takok, ya anak piro. Terus jadi mula, usum. Iya bujumis piro. Jadi antar ke Jawa Timur, kok orang usum, tak kok anak. Iya, bujum biro. Jadi daerah ya tren-tren anak. Gunung-gunung itu lazim, kewajah itu kenapa? Kalau di konco kiyayu, di sini alim kulo, gua blok era karwa. Ya, bujum itu selalu perkembangannya cepat. Masa ada apa gitu. Lah kok wani wayah tel. Oh biasa kok semriki. Pengemis teng Madura mon bojone tiga. Padingane dhewe pengemis. Tapi tenan yakin, sing crito kula santri-santri kula Madura, pengemis teng Batu Ampar iku teng desane kudu bojone loro to. Rata-rata ngemis iku sidina tak 10.000. 10.000 berarti nak sak 10 dina ora entuk 600. Berarti nak sak wulan nak entuk piro iku? 18, 14. 2.400. Nggih. Wah kena gue rapi telur, ketapa tangan atas yang Maduro kena. Mulanya masjid anak dat yang Maduro itu jadi anak kiai. Muka-muka bodoh ini, agak bodoh ini nak cerita ni. Nah kiai ini pas sudah motor kreditan terus tiba, mana tiba itu si sepeda itu jadi tiba tu. Dan tak kau polisi, Pak Haji. Kok malah ngurusi sepeda motor tak ngurusi istrinya? Oh kalau itu di rumah baca ini satu-satu ya. Pergi nasi kamu taruh kita, tapi sudah lihat di baru. Pakcik udah ngurusi istrinya, kok malah ngurusi sepeda motor. Lalu itu masih belum lunas, lalu itu malah istrinya. Bapak, oh kalau itu bahasa. Yang cerita ngono yang Maduro, Maduro menjadi tanah daerah dewe itu kacau. Ya anak dot tapi waktu aku, gampang. Jadi yang Jawa Timur itu gejelokan yang ngono. Kalau nanti didolani ke Jawa Timur itu. Kok iso usum kok sedang mriki tak kok anake piro. Penjen kula mboten usum. Repot. Wal maqalatul akhira. Utahe makalah sing ke-10 an ba'di zuhad saking sebagian wong sing zuhad. Wa hum ta azzuhad wa alladziina wa ngaka istaqaru kang nyek sapa ladina ad-dunya ing dunya. Walam yubalu lan ora peduli sapa wong biya kelan dunya. bal akhudu balik jupuk sopong akeh minha sanging dunya kodro daruroti yang kadar sing darurat-darurate dunya darurat-darurate mereka ya, tapi termasuk kadar darurat itu kaya ngaji kula didalu termasuk kadar darurat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah mulanya sampean kudu dukung wong suga kudu mbok dukung meskipun kaya ragu di suga selain rabakat ya suga itu takdir. Misalnya ngeten nggih darul mafasid kula di duit 1 miliar misalnya atau wong suga di duit 1 miliar ana tanah pinggir ratan nak dituku Cina dadi niklap atau dadi nggon-nggon maksiat. Kula baleni malih. Ana tanah pinggiratan, kuwi ngerti nak ape dituku wong fasik. Sik wong fasik ku Cina sik ora Cina. Terus isune utawa grenang-grenenge karo ana wonge wong fasik nak ora dienggo karaoke sing maksiat atau dienggo dugem atau dienggo nggon-nggon maksiat. Terus kuwi duwe dhuwit sak miliar, nak mbok tuku kuwi dadi perumahan keluarga biasa, mbok anak, mbok mantumu. Iku kuwi wajib tuku. Mergo ben bumi ini Allah dinggo sujud, dinggo to'at. Nak ditukung maksiat, berarti dinggo mak. Dan ini ya termasuk darurat. Dengan anda beli berarti darul mafasid. Bumi itu yang matur nuwun tenanan baik kue, karena dengan anda beli dan dinggo to'at. Nak dijadi beli mereka dan dinggo mak. Mulanya kalau tong putih-putih itu fatwa. Wong sugai wajib tuku tanah pinggir ratan. Sing potensi dinggo maksiat. Lalu sing darani nahi mungkar ya termasuk ngono iku. Saiki misalnya ono karaoke atau dugem, kowe nglarang saiki ning zaman modern, iku hak asasi manusia. Kadang untuk izin kok pemerintah. Tapi nak sing duwe bangkrut terus kok tuku ak selesai. Wong suwe em. Ah bubar, pengen ngaji tafsir jalalan, selesai. Paling enak. Lah saiki wong duwe itu udah bodoh, nak wong sugih ku gedhe. Alasane mergo ora lumo mbek dekne iku kliru. Saiki sugih ku diarahno sing dadi to. Atau ora kudu dadi masjid, sing penting dadi gonto. Kadang-kadang gini ya over tuku kok go masjid, go pondok lo. Kadang bojone juga ora protes, mesti bangsa lomo kenemenen wis. Nang omah wis ra usah, ben tetep rumah keluarga, sing penting ora di gomak. Lan iku kula nu maling masalah nu paling setuju Mas saya sarang. Mas saya sarang ekstrem betul. Ada seorang kaji adol tanah ning perbatasan. Iku digo kaji sak keluarga, sing nuku Cina. Niku pas sowan Mas saya sarang niku. Aku ora bakal teko pas kowe berangkat haji. Uang kok gobloke ngono. Lah salah napa ya iku lho. Iku dituku Cina. Atek ning perbatasan, ora nganti digo karaoke, digonggon maksiat kowe dosa selawas. Kaji lek wah mau mbek iki. Yo ora tau tenan Mas saya sarang Mas saya Cina iki. Untuk orang kaji, para pengiran di bang kaji, lek ya. Dukung-dukungnya. Karena itu tadi, dengan dibeli mereka, artinya kamu memberi peluang, itu dipakai maksiat. Apalagi yang potensi loh, yang potensi maksiat, misalnya tempat-tempat wisata. Akhirnya saat ini, alhamdulillah, gara-gara peristiwa itu, sampai saat ini jadi etika bersama. Di kawasan sarang, wong rawani adol tanah, kecuali, ini wong soleh, atau minimal wong netral. Ya alhamdulillah, jadi ada gerakan. Itu ngeri tenan. Kadang orang soleh di tanah pinggir ratan, mentang-mentang Cina atau orang fasik ngeregani larang 2 miliar yang orang biasa, orang soleh ngeregani 1 miliar, dikekno yang 2 miliar. Nah tapi nak misalnya orang itu digogon maksiat, yang bisa seperti itu. Orang itu mikir. Paham ya? Jadi orang itu mikir. Bumi ini Allah itu tidak bisa ya digosok. Ini cara pula, orang suga itu kudu buat dukung. Selain contoh ya wajibnya saja. Kenapa ngeritik ya ngeritik aja, tapi rasa gede. Iya, penyitaan modern adalah dengan dibeli. Dulu penyitaan itu ada ghanimah. Wong kafir perang kalah terus dikita wong Islam. Saya kira ono perang seperti itu. Anane penyitaan aset mergo lewat jual napa beli. Kasus teng Australia wonten usaha teng Amerika teng Belanda. Itu banyak muslim Inggris tukune apa gak tanggung-tanggung tuku gereja. Bareng gerejane dituku tidak ada masjid. Kan kata sama nak dilihat tentang khazana tentang ini TV dulu, TV Islam tentang Inggris. Ini masjid dulu dari apa? Dari gereja. Karena orang Inggris sekuler, gereja nera kurma terus digital. Itu gua jadi nomor. Lalu nara urip terus nggak masjid digital ya mbah. Nengkono biasa aja gereja aja masjid pada masa itu. Nah cara neng Jawa kan wah perkara tentang tanah wakaf, peroleh digital. Nanti masjid elek udah dibangun itu wakaf, peroleh dirubah-rubah. Aduh mata nembong. Ane kono biasa gereja didol masjid didol, aduh mata nembong. Tapi itu tadi Jadi kalau baleni malih ya, terus fatwa-fatwa fikih modern itu seperti itu. Mulane kalau seneng nak nong sugih kedunyan. Nong sugih soleh kudu kedunya. Saaki-aki tuku tanah. Niati nyita sangka kemungkinan dikuasai wong fasik. Kalau baleni malih ya, niati nyita kemungkinan dikuasai tiyang napa fasik. Lah anak ngene iki jenenge ora donya, mergo motife darurat. Iku mau sebab mafasid muqaddamun ala syalfil mafasid. Ileng-ileng yang mulanya wong kudu sing jembar ilmu ini Rasulullah buatan suge tapi dia dukung sahabat yang melarat jadi senengi kadus Bilal, Ammar, Suhaib sing suge jadi senengi kadus Abu Bakar, Sayyidina Us mulanya dari Imam Ghazali nak ngeritik gue jangan ada wong jilut-jilut sing goblok geting wong suge wabu isa Rasulullah wafihim al-azniya wa tujjar wal amilun wal fukor Imam Ghazali duga tenan Rasulullah gue zuhud itu berdasar dawe Rasulullah kalau balen malih kue juga itu berdasar dawe Rasulullah. Padahal Rasulullah zaman sugeng itu yang rumah Abu Bakar wong sugeng, rumah Utsman wong sugeng, Abdurrahman bin Auf ya wong sugeng. Meskipun Rasulullah yang rumah Bilal, Ammar bin wong melarat. Wong sing duwe ajaran juga itu wae ora gedeng wong sugeng kok kue gedeng. Artinya biasa wae. Ketika Rasulullah diutus ya sebagian sahabat kaya raya. Sing Mesir ya Abdurrahman bin Auf paling kaya. Abdurrahman bin Auf nak dagangan saking Cina, saking Sam. Niku Madinah itu kayak gempa. Saking akeh kulaane unta, mlane nggerono Madinah, Ihtazatil Madinah, dikafilati Abdurrahman bin Auf. Jadi anggar Abdurrahman tau teko, iku Madinah iku krasa mergo kayak gempa saking akeh kulaane unta. Ya unta pirang kilo, nah, terus ribuan, nah, terus kayak waduh. Saking sugih sinten. Sampai kayak sampai Nabi kadang nangis, nangis Abdurrahman soal perkarane. Kabeh sohabat. Padahal Abdurrahman bin Auf termasuk al-Asrah al-Basari nafil dan akan Abu Bakar, Utsman, Ali, termasuk yang 10 besar itu sebenarnya Abdurrahman. Kena nopo ya Rasulullah dengan nangis. Kabeh umatku sohabatku yang mereka aku membutuh warga. Tapi paling lambat itu Abdurrahman bin Auf. Saking suwene audit. Saking suwene nopo. Mulanya Nabi Sulaiman itu paling gurih suarganya di antara para nabi. Lianis bilang-bilang, Sulaiman itu malaikat ngitung dunia ini urah berber. Akhirnya suarganya terlambat. Makanya dunia itu halal luka hisab, waharum luka ikut. Nah halalnya jadi hisab. Makanya si Sulaiman suarganya paling nung. Paling nung. Jadi garawannya bisa nilai si sitok-sitok di audit. Itu kayak gajinya yang gopo gravitasi itu orang itu agak repot. Jadi dunia itu halal luka hisab, waharum luka. Tapi nak dari awal iku niate nyita sangka maksiat, iku mlebune gak dunya. Tapi mlebune iku darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Mane lengi-lengi. Mulane Imam Ghazali teng kene kitab Ihya iku fatwa. Ana wong dadi ahli fikih iku haram. Gara-gara ning kawasane dhekne wis akeh ahli fikih. Padahal dhekne di kemampuan iso dadi dokter. Udune wis dadi dokter dari Imam Ghazali. Mereka nak jadi ahli fikih mau mari khasut-khasutan di ulama fikih tempat yang wisata. Tapi nak dia ini orang jadi dokter jawi Imam Ghazali pasiku. Fakam min baldatin muslimatin laisa fiha illa tabibun muslimun. Kalau saya apal komentar Imam Ghazali. Banyak negara Islam saat itu yang semua tabib pasti orang kafir zimmi. Gara-gara orang soleh ragilam jadi dokter. Kalau saya ilang kecilik ini. Anggur ada kiai alim kok lorah itu rawalan di rumah sakit. Jadi wedi disuntik mati. Mereka rata-rata dokter itu non mus, kuai kaya ini. Saat ini kata alhamdulillah dokterku santri anak itu ya. Ya alhamdulillah tenang, kekhawatiran itu rapati. Kuai kaya ini gitu. Ila iya artinya ngeten, saat ini ada orang soleh yang jadi dokter. Nak niate menutup peluang, atau niate ben ilmu ini lah dikuasai orang kafir, itu ya apa. Maka nak ini dikuasai orang kafir, kok kiai loro, orang kuatir. Maka dokterin non mus. Ada orang soleh loro, orang kuatir, maka dokterin non. Tapi baru kayak dokter-dokter muslim kita happy, kita nyaman. Nak niate ngono ku yo ra donya mergo darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Oleh saiki ana polisi wedok yo cara hukum yo haram wong wedok kok dadi polisi ngalor ngidul di depan umum. Kuwi aja ngono tok lek mu mikir. Saiki nak ana polisi wedok. Sono isu narkoba didelikno ning vagina, polisi rukun gak yo repot. Mbok yo wong ku mikir. Sebagian orang di kasus, orang wedok, nah, polisi lanang kabeh investigasinya terus gitu. Paham ya? Tapi kita rasa mulai halal, kok terus di sekolah jadi polisi. Pokoknya ngomong kayak aku, baru ngomong mulai kusbah, orang alim tapi rasa jelas. Apa rasa jelas? Orang aku jelas, kok kan jelas. Orang Nabi Dewi kadang di fatwa, yuk. ora jelas. Mergo ati api ora jelas. Misale al halalu bayyinun, mergo sing jelas halal. Wal haramu bayyinun, mergo jelas. Tapi nek sing ora jelas ya dawuh Nabi wa bainahuma umurun mustaqiyah, kadang mirip-mirip. Misale kowe ngaramno wong iso dadi polisi. Wes, wong polisi lanang. Terus ana kasus perselingkuhan dan semuanya harus dibuktikan. Pemerkosaan, nek ana manine wong lanang iki ning vagina, terus polisi meruhin, Ustaz. Baru kedua orang ngayu, aku ini kita dikasih repot dong, saya mikir tapi baru kayak ada polisi wedok yang ngoneku ditangani ketika cek sperma apa betul ada spermanya dia tapi dia harus muni halal resiko nanti jadi gerakan masal orang kepen jadi orang wedok kepen jadi tapi dia harus muni haram, masa hal-hal yang harus ditangani polisi perempuan. Susah apa sih saya mikir, senangannya kok menikah haram mutlak. Kok sedohir haram. Dohir bahamu, saya tidak tahu sinau mikir. Dohir-dohir, sinau tidak sesuai aku. Wong kudu mikir. Mungkin dari Imam Muzali, aku itu mangkel. Kok ada tren wong seneng jadi wong ahli fikih di kawasan ini. Wong ahli fikih itu bisa ada. Aku itu nyesal, di daerah ini aku anggar dokter, mesti non-muslim. Itu zaman Imam Muzali juga. Akhirnya mulai itu ada beberapa gerakan. Saya sama pengusaha seperti itu. Bisa anggar jenis orang duit, mesti gino, anggar orang suka mesti ibarat orang Islam yang kedulunya terus anggar kaji duit meskipun baru kayak juga, kayak sempur penjara, macam-macam, itu kan resiko anggap aja sekolah, ngono ae bang nyatanya baru metu udah bijak terus ngarang buku, itu tak tahu pun baru metu ke penjara, gimana terus kalau dikoncom baru metu penjara, itu baru aku gulai gulau terus kalau jadi orang sufi, apa? Ngarang tombol hati, baru-baru juhut lo ke penjara, hebat tenan juga. Urip kowe pengiran tok. Ora tau ora apa-apa. Sampeyan saiki saleh kula. Ora tau ora apa-apa blas. Waduh atek. Iki nek ngarang buku ne. Ngarang buku tok apa tombone ati. Sering ketemu kula. Wis dadi bukune dereng. Saleh ra karo ngaji kok ngarep. Iyan kalau nak macet buk ngarep saya, iya sumpah kalau nak ngaji buk ngarep saya, iya tu. Benar pun rokok saya ngasih aku lah. Jadi darurat tu macam-macam, jadi leleng-leleng. Jadi tu uang kudu anut ulama. Jadi Imam Ghazali ni ku luas pandangannya. Mulanya Iyan Basim Asari ni ku nate fatwa uang kaji ku haram. Nak nganggu fasilitas londo. Jadi Rian itu yang nyuwun saya, yang hebat tenang, dan bahasamu yang hebat tenang. Ketika beliau nandatangani resolusi jihad, niku di antara fatwane itu ben wong Islam ora ngerosot londo itu dasi gede. Maka londo dasi gede, ini aku ngerti wong Islam minate neng haji. Haji anane menganggu kapal nopo, kapal nopo londo. Akhirnya bahasam fatwa, saya ini diembargo wong Islam rasa haji, kok nak do haji. Nanggo kapal londo kok nyugane londo terus nak dihubungan sosial wong ra iso bayangno urip tanpa londo mergo nak kaji kudu liwat londo akhire fatwane bademi masyhur resolusi jihad sampe ngaramno kaji sing nanggo manfaate jasane londo zaman iku lho nggih mergo digo manfaatno tenan meskipun saiki ora usah fatwa ngono konteksnya sudah beda ya mau mergo disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah haji ku masalah. Tapi orang nyugaino londo itu darul mafasid. Darul mafasid mukaddamun ala jalbil mafasid. Eling-eling mulane sampean nak teng kampung wong sugih misale pokoknya anggere saleh iku dadi ana halal. Niki karena yang ngarang juga ahli fikih Syekh Nawawi Banten ahli fikih. Misale ning desa ana calon antura, nak sing dadi zaid iku misale wonge penggaweane dugem maksiat. Nak sing dadi bakar iku saleh. Bakar tuku swara iku halal. Mergo bakar tuku swara jenenge gak nyuwap tapi demi iqamatil had. Berarti bakar iku mok buat dhuwit demi tegaknya kesalehan. Paham ya? Ora iso bakar mbok arani nyuwap. Mergo dekne kepen dadi lurah iku nek sing dadi zaid kok desa rusak, sing dadi kudu aku. Mergo aku iku santri. Saiki bakar tuku swara mbok arani nyuwap ku nyuwap apane ora sing dadi dekne luwe maslahat timbang sing dadi. Mane cara Fathul Muin nak ono kompetisi soleh bedolim wajah ba'ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Paham ya? Jadi wong soleh itu udah cekno halal. Mereka bakar ini orang yang sobat arani nyuwa. Mereka ini tuku suara dan yang soleh dah. Nak nganti Bakar Ratu Kusworo, sing Zaid tuku Kusworo, padahal Bakar mampu, malah Bakar tuh, somer kok gara-gara dekne masjid, sing dadi wong fasik. Mulane Fatul Mu'min hebat tenan. Nak ana kompetisi soleh dolim, wajib ala soleh tola buhu, walau bibadril mal. Lah tapi nak Zaid tuku Kusworo iki jenenge nyuwam. Perkarane dekne wong fasik menang mergo duit. Berarti nyuwam. Tapi nak wong soleh tuku suara jenenge dekne mok membiayai kesale ya. Paham tak maksud ya? Paham ya? Kok iso barani nyuwap piye dekne demi kemenangan kesale? Kesale. Temulane dadi wong soleh luwih gampang halal. Paham ya maksud ya? Tapi lah nak ngene ku haram. So Abakar yo soleh, Zaid soleh. Soleh yo Udaudi. Gak padha ra jelas. Lah iku tuku padha karame. Paham ya? Mergo ora ana darurat Bakar dadi ya ngene iku jae dadi. Mulane kena dhe musuh kudu wong fasik ku gampang halal. Paham tak maksud temen? Mergo nek ana wong fasik ku pertarungane soleh mbek fasik. Tentu wong soleh wajib mbok dukung. Tapi nek soleh nyuwape padha harame. Mergo golekno wong soleh. Mulane wong kudu mikir, kadang-kadang kiye-kiye ora pati luas pandangane. Wong soleh kok tuku swara haram. Lah nak wong soleh ra tuku swara dadi wong fasik kok ya bengok-bengok. Tak sing dadi iku waras desa rusak. Padahal kita ngerti cara hukum sosial ngger sing tuku ya dadi menang. Mbok yo wong mikir mulane tak anggap patung ini modern tenan. Zaman iku dekne ngendikan nak ana wong soleh soleh rok kompetisi wajib ala soleh tolak buhu walau bibadil mal. Yang soleh wajib kompetisi meskipun dengan membah ya. Paham tak maksudnya? Iku mau. Kalau ana tanah lapangan sing fase kepen tuku sak miliar, ana wong soleh kuat, wajib tuku. Baru kaya dituku wong soleh singgo to. Bumine yo seneng. Eling-eling yo dadi donya sing kadar darurat iku ora dilebokno donya, iki dilebokno akhirat. Iku mulane sirine Kanjeng Nabi marahi sahabat ngalahno wong kafir dalam macam-macam. Perkarane yo sebagian iku masalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah weling-weling itu mau disebut wa'idhu lahum mastata'tum min kuwati wa mirribadil khayli durhibu nabihi adu Allah. Ciri utama kebenaran wong fasik wedi wong soleh weling-weling ciri utama kebenaran itu wong fasik wedi wong soleh durhibu nabihi maknanya medekno irhab maknanya medekno saya ini gara-gara DPRU KP3, KPKB, KPKF macam-macam gak perda misalnya anti narkoba, anti prostitusi kan ya lumayan sing zino wedi mbek Satpol PP. Kaya apa nak sing menang partai-partai fasik, sing soleh wedi wong fasik. Kok saleh male. Tetep barokah kan gara-gara ana perda-perda anti prostitusi misale sing zino wedi sing ora zino berarti fasik wedi wong so. Kaya apa nak dene walian sing soleh wedi wong fasik. Paham sih kula maksud. Mergo di antara ciri agama adalah turhibu nabi adu Allah. Wong soleh itu medekno musuhe om. Eling-eling ya. Dadi aja diwolak-walik, aja sing soleh wedi wong. Iku repot nek walik-walikan ngono repot. Mante sampane wong adnabe iku dosa sapa man dampan kelan dosa. Paham malahu tegese nanggung sapa wong ku ing dampan, wa halu teman ku yat haku guyu sapa man. Wong sing nanggung dosa dikne guyu wal halu halu te kaadaane kok ana satone wong yak roh iku seneng sapa wong bihamlihi kelawan bitahammulihi kelawan dawa dosa fa inna wuramu ka satone wa ta'ala yudkhilu nglebokno sapa wa ku iman anaro ing neraka wa halu te man yak kinangi sapa man wong nak dosa kok guyu dosa lho guys iku dilebokno wa neraka dikne tangisan li anna haqqahu karena satone hakiman iku ayan dima ento gedun sapa man ayan dama ento gedun sapa wong wastaf kiraan jaluk sepura sapa wong Allah Ta'ala ngawa ta'ala di dalika kerana mukun-mukun usus waman di sabani wong wato ato at sapa man wawah hale teman iyap sinangi sapa man hayaan kerana isin minawai ta'ala sangi Allah Ta'ala bakhofalan kerana wasi minu sangi Allah Ta'ala ala taksiri yang atasi pepekane wong sitil kato asing dalam mukun-mukun to'at fain Allah muka satan Allah Ta'ala yusufilu ngelesuana sapa wawah bu'ingman aljana tangi suarga wawah hale teman yat haki bumbu yu sapa man ayah frahu tiksi senang sapa wong goyat al-farohi klan banget banget senang lihusuli matlubihi yudhulhu mongko ngedwana sapa wawah ingman aljana tangi suarga wawah hale teman yat haki bumbu sapa man jadi wong sing to'at tetap di pangeran itu rupanya bu suarga kanti guyu manane ayah frahu tiksi senang sapa wong goyat al-farohi klan banget senang dihusul lima tubuh kerana hasilnya tujuan iman bahwa di al-matlub iku afwahi sepurannya Allah Ta'ala wal makalatul hadiyah tak asyarat tapi makalah yang ke-11 kalau nak cara nahu ya ahad asyarat sampai tisah tak asyarat kabeh matni fathah makanya ini gini Qur'an itu alaiha tis'ata asar mestinya kan mustadak mu'akhor kan alaiha tis'atu asarin tapi ini gini Qur'an itu alaiha tis'ata asar katus inni ro'aitu ahada asaro kau kata maka anggar murokab ini jadi mabnifat jadi inni ro'aitu ahada asaro kau kata sebagian ayat itu alaiha tis'ata asaro jadi orang tis'atu asarin tapi tis'ata asaro jadi murokab an ba'dil hukama sangi sebagian ini piro-pro ahli hikmah ail aulia tegesi sebagian wali dawe ngeten na takhiru aja nyebelano siro adi nubah yang berapa dosa adi goro kang jile jile aja nyebelano dosa jile ela tak taus duha tegesi aja ngitung siro ha ing sigor bo itung sigoro ing ngejek jile fa inna ha muka saat temi adi goro tata sak adi udadi cabang cabang mana dan manak manak min hasanya adi goro bo adi nubu berapa dosa al sigaru kang gede aja geman nyebelano dosa jile mau sepelekno terus tetap jadi gede. Kaya awak dhewe umur 40 tahun, 45 nganti 50 umur mesti gede ini dosane. Tapi dino dosa sitok sak klereng wae, mbok pingno. Masyaallah tenan. Cukup menamu iki cilak cilik mbok kumpul wis ono aneh. Kadung gede saiki kadung apa? Wa idan lan kelawan meneh rubama yakunu terkadang ana apa-apa tebu apa dukane Allah Taala iku fitil kasihor ing dalam mengkono-mengkono dosa cilik. Itu geman nyepelek nasi sosile. Isowai juga nih Allah Taala merkoning kesalahan sosile. Jurang mesti. Wal makola tu tema kala asalnya tak asar kang walulat. Rolat itu ani nasi sallallahu alaihi wasallam la sohi rota malisror. Orang nasile itu maujud malisror senane terus menerus. Tapi so darah nih sosile nak terus menerus itu. Pak Inarha mau kesatam nih sohi roh ilmu azufati kelan langgeng no ale yang atas sohi roh itu tak jumi. Itu jadi gede buat sohi roh. Atasi roh muka jadi apa sohiroh, jadi ku kasih roh tani jadi dosa gede. Wa idana hal yang mana inna hasa temene sohiroh ala asmi sida matiha. Yang atasnya niat untuk komitmen roh no dosa itu tasi roh jadi apa sohiroh, kasih roh tani jadi dosa gede. Ini silik terus, kan kepengen terus, berarti dosa gede. Fa inna niat al mar'i muka saat temene niat ya wawaan fil ma'asih yang dalam biro-biro maksiat, ku kana tono pun niat iku maksiatan u maksiat. Kau wong di niat bisa cilik terus, yo akhirnya bisa terus. Walau kasih rotalan orang orang bisa gede, gue mau cut mal istighfar, serta nih anak nih istighfar. Ayo tobat itu kita tobat disuruh dia kan pura-pura syarat itu tobat. Karena tobat sama saat ini tobat itu tampu bisa ngelepas, atau bisa menghapus sebuah tobat asharul khotiati yang bekasnya kesalahan. Wah ingkar nanti nanti tahu nopo salah atau maksiat, iku kasih rotan iku gede. Jadi dosa gede kaya apa, nak terus kue leheran ya cilik, mesti dihancurkan sampai tobat. Cilik lah, nak terus ya gede. Ini gue saruan. Tuh ya jenewat rawang riwat menghadal hadis yang ilah hadis. Rawang riwat menghadal hadis yang ilah hadis. Sobat Adelami, Imam Adelami, Anit Nyabas, dan Sangi Imam Abbas. Lakin bitak dini jumlah di akhirati. Tetapi ini kelawan di sini jumlah sing akhir anil ula sang yang pertama. Mana ini riwayat Adelami ku? La kadiro tamal istighfar wala sohiro tamal isror. Sebagian riwayat kan la sohiro tamal isror wala kadiro tamal istighfar. Tapi sebagian rawi yang riwayatnya diwalik la kadiro tamal istighfar wala sohiro tamal isror. Maksudnya bitat simil jumlatil akhirah anil ula. Wal makola tussali sata asaru tema kola sing ketelulah sungai ini. Kila jindawuna. Hammul arif asana. Jadi ini mungkin kalau ini jatuh makalah yang terakhir tengah gini gitu. Ini apa lo tenang ini. Hamul arif teh cita-citanya wong sing ma'rifat billah. Iku mau asana, iku mau ngelem pengiran. Cita-citanya wong sing arif billah, mau pokoknya ngelem pengiran. Muradul arif itu kesehutawi orientasi ini atau karepe wong sing ma'rifat billah kita Allah. Allah wong yang atasnya Allah Ta'ala. Iku mau bijami di sifat, iku mau ngelem sifatnya Allah yang ngapain. Ngenyai sinten Ibnu Hajar ala sekolah ini, waham muzahid. Utai cita-cita ni wong sing zuhud, iku adua mujaharut tok. Jadi malah ni ke makam dhuwur, malah ke bar ngaji ke makam dhuwur tenan. Jadi wong alim yo nyanyian, jadi tapi nyanyian wong alim kira sani iru, pokoknya bebo alim uno ana rekan iki. Kula baleni malih. Misale kula lah, kula nyontok awak kula ora krana ujug, mergo sing kula mun ngalami. Misalnya kulo dengan status arif, misalnya orang kudu tenan, misalnya. Kue misalnya cerita swargo, swargo itu apa cerita sampean? Swargo itu gaweane Allah. Wah, apik tenan jenis swargo. Widadari ini wayu-wayu wakeh, makanan yang kono ora terbatas, masya Allah. Zat kok kuasane ngono. Ono cerita, yes ngono. Neraka itu panas. Panas itu tikel pitung atas panas dunia. Ngono masya Allah. Apa kuasa tenan gawe kok ngono. Nak manusa ora iso. Gawe swarga manusa ora iso. Pokoke cita-citane arif billah malam pangeran wis ora terlintas. Mesti swarga neraka wis ora dipikir, pokoke dekne senengane ngelem. Ngelem napa? Pangeran. Mulane wong pinter-pinter wong parek pangeran ora muji pangeran lali, kula nu sering bekten. Imam Ghazali nak nggih mukadimah kitab nang Isya Anggur muni alhamdulillah kula lali nganti kadang beberapa halaman. Mergo asik muji pangeran. Tapi nak cita-citane wong zuhud itu sangi sore wong arif. Anggere eling pangeran njaluk wae. Ora kober ngelem pangeran niku. Mulane dikiyani swarga. Hud zahid. Zuhud itu mufrate zahid. Zahid ku swarga wae widadarun. Nyuwun Gusti kula pun swarga. Mate ana wong tenan. Lagi nyek bebas rasul anik. Nak wong arif orientasine ngelem pangeran. Nak wong zuhud orientasine njaluk. Kandhani apik swarga lho. Masuk Gusti kula nyuwun swarga romangis. Nak wong arif kok kandhani pangeran. Arif arif swarga iku apik widadarane apik. Masuk wa ma aqdaruka wa ma sik kuasane jenengan damel ngoten. Hebat tenan jenengan. Wong kok iso gawe. Dadi. Kondang tenan. Lah kok makom mau kok. Arif yo ora, Zahid yo ora, iso ora ana ya. Jadi gue sing dipuji hikam. Maknanya ada hikam istilahnya luwe apa? Istilah hikam itu Al-mu'min yasrol husana ala Allah an ayyaku nali nafsihi zakiran. Uwangu nak mu'min tenan, itu sibuk ngelem pengiran sampai lali jatahnya awa ede. Misalnya kan terus wong arif dalu-dalu dungo. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, itu dungo asmaul husna. Anta Allah la ilaha illa anta Rahman Rahim Al-Malikul Quddus Assalamu minul muhaiminul azizul jabbarul mutatabbir. Ini gue ngerasa no tenan. Misalnya ngendikan assalam zat sing selamat. Nggih Gusti, jenengan boten ngarah kena loro, kena penyakit. Jenengan enggak mungkin terkalahkan. Semua di bawah kendali jenengan. Maka Pak Antas salam, jenengan bener-bener zat sing selamat. Dunia saged rusak, wali saged rusak. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Sing selamat namung jenengan. Al-Quddus sing suci namung jenengan. Kula kata kepentingan, wong soleh sekalipun kata kepentingan. Wis pasti. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khaliqul Bari. Semua itu. Ujuk-ujuk subuh. Nak wong Zahid, lagi lugu sedih lho. Ya Allah, ya hayy, ya qayyum. Dungane nganti subuh. Nyifati ini Allah mau loro. Paham ya? Ya tapi orang karam ya sih, apik ngono ae. Tapi kelasnya orang level. Mana aku mau ambil suaraku bareng Mujahid, itu serepot. Ya kowe ora usah niku sing arif, engko nang mbok botok jebule atimu ora ya sing alami ya dadi. Mane Allah nak nyindir ngoten niku walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah gadah asmaul husna. Kowe nak ndonga nyebut asmaul husna, ora kok nyebut kepentinganem dhewe. Iku nak makome arif. Tapi nak makome zahid nyebut asmaul husna iku mau dienggo perangkat ape ngundhuh kagate dhewe. Dadi akhire nyelem Allah mau nggo modus, paham ya? Lepas rasa tersinggung biasa wae. Uti kadia ni ilmu kok tersinggung, ilmu rasa tersinggung tersinggungan, paham ya? Nanti ngelam itu mau ibu-ibu, yang penting kaca TV, lah itu zahir, paham ya? Nah arif orang yang penting ngelame, itu sebut apa? Hamul arif astana, wahamul zahir dua. Tapi udah apa lagi? Mari fitnah ilmu ini. Tapi itu bener, jadi goblok itu sudah ada akhirnya, paham ya? Goblok orang di akhirnya. Lalu itu mengenai waktu Rabbi Sidni ilma. Ilmu yang buat roh-roh itu ternyata agak yang raro. Lalu tetap ini Rabbi Sidni ilma. Jadi, hamul arif astana. Cita-cita besar wong makrifat bila itu astana. Mau ngelem pangeran toh. Muradul arif utawi kersane wong sing arif bila itu mau astana itu ngelem ala Allah bijami li sifati kelawan sifat-sifatnya Allah sing ah. Kok kaji Nabi lah nanti mah Allahumma lakal hamdu kama yang bakhili jala diwajika wa azimi sul tonik la nuhsi sanaan alika anta kama atneta ala nafsik. Nabi nak ngelam pangeran kondang tenan. Ya Allah, kula niku apa mau pertama niku. Kadang namo alhamdulillah hamdahu wa fi ni'amahu yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma la nuhsi sanaan alaika. Tidak terhingga saya muji engkau kama asmaita ala nafsik. Wes wasik Nabi nak donga pas muji pangeran wasik. Nah, kan gak. Muka gimana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Allahumma ya Allah ikdi hajatina ya Allah wadlam nawangi pas ngelem pangeran dingin tapi pas kabul hajat ya Allah masyaallah. Jare malaikat cagebek terus. Ngelem pangeran kok rong kalimat bakas kajate rong lempir. Celek terus. Jare malaikat terus. Tapi ya kuhape, biro-biro jaluk pengiran di Gunung Kawi. Mesti ada malaikat-malaikat, wah lumayan, ngawur. Biro-biro orang boleh sugian, ini mau giri. Lawahamu jahidi di cita-cita di wong jisut, waduh-waduh. Ngawung jisut itu yang kuwacau tenang, misalnya tawaf di Multazam. Wis ngerti Multazam, bekasi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi. Kok terus pertama roh, ini tempat mustajab, nyewon ini, ya Allah, ya Allah, mentala. Ini kulon buatan kobri, yakin ya. Kalau teng Multazam itu, ya Allah ini panggonane Nabi. Ini tempatnya jenengan, si indahnya Ka'bah. Mulanya Nabi itu nak dulu. Mulanya bener dulu kaji lah sini bener. Iku orang sanate. Tapi ngomong kaji itu adalah rapati apa? Saja ini kan nak dulu pertama roh Ka'bah kan. Allah masjid hadal betang ini sarofa wa ta'zima wa mahabatan kan. Ya Allah betuan jenang tambahi terhormat mahabatan wa tasrifan kan tak terus. Kan orang bakas kajati di. Allahumma hadal baitu baitu wal haramu haramu niki baituka ini haramuka jenengan tambahi kehormatan tanah haram ini tapi wong kaji-kaji rata-rata nak donga iku rapa tapi nak ijazah nak ning Multazam pas iku donga mustajab dongane nganti masyaallah lah sak mutaife yo ngono pisan ngene kula nang ngger kaji mutaife ngomong apa ya biarno suruh-suruh sampe dhewe karo-karomu kono mbok donga apa tenan melo-melo kula. Kohamul Arif Asana, Wahamul Zahid itu at. Ini kalau wajan, Zahid itu orang yang jauh. Saya orang jauh itu orang ngapain. Emuradul Mu'ridi, dikisah itu karena orang yang mengu, Ani Zahidi sangking kadar Zahid ala Qadril Hajat, yang atas kadar Hajat Nadim, ya. Bikol biklan hati ini, orang mu'adu'a itu jalu. Bahwa di daerah ini doa itu, atau duru itu, DPDP Ilawai Ta'ala, tapi disuali maklan jalu perkara indah ukan sandingnya Allah, minal khairi sangking ngapain. Orang jauh itu, anggri leng pengeran, itu leng kajat. Jadi wong juga itu nak eling pangeran, eling apa? Kajati. Ya, lu penggawean itu. Jadi, tapi nak wong arif eling pangeran, eling sifatnya Allah sing agung. Terus akhirnya bakas asma'il husna. Namlani walillahil asma'il husna. Fadu'uhu dia. Nani wong kudu apal asma'il husna. Kajati apal, asma'il husna gak apa. Terus dari Ibnu Hajar al-Asqalani, li'anna hamal arifi. Krono sak temne cita-citane wong sing arif iku robahu, iku pangerane arif. Orientasine wong arif ku ya pangeran. Lastawa ora ganjaran walal jannata lan ora swarga. Tapi wa mazaiti, wali anna hamazaiti lan cita-citane wong jodhku nafsu awake wong dipikir awake wong. Awake dhewe manfaatu nafsu iki tekse manfaate awake dhewe ne wong menasabi saking ganjaran wal jannati lan swarga. Jadi misalnya kandani pengenan hit, zahit, suarga itu enak. Enggak, Gusti, kok nyon suarga? Waduh, awae. Tapi nak wong arif di kandani, refaris. Suarga itu wati. Tajri mintah dihal andar. Widadari ini ya wasen. Ya Allah, Gusti, cek kuasanya jenengan. Kalau damel mesti buatan sakit. Cek kuasanya jenengan. Cek jembari rahmatnya jenengan. Ngantos damel suarga. Wong kedai toat bek jenengan Gusti. Tapi mon toat jenengan gaji suarga. Cek api aneh jenengan. Pokoknya rakober ngelam. Awae dia rakober sing dilempengnya. Tapi wong jahit ketika andani suarga, pengiran ditinggal. Ngebaknya Gusti kula itu mereka. Repot-repot, wong jahit itu serepot tenan. Parah tenan. Kalau itu rapat di jawab, mulanya kalau sering ngeritik wujud itu perkara itu. Mulanya jadi saya sering ngomong, Gusti Pak Upi, wong jahit kok dikritik terus. Saya juga roh, alim aku, sangat jelas aku. Sementara paling baik itu, alim aku, saya ilmu ini, ngawur. Tapi ya, terus ilmu itu, mau ubar-ubar, wong keting wong jahit. Jadi orang arif, malah keting. Urutane jahit sik terus arif. Tapi yo nek iso leren yo leren saiki. Enggak usah ditunda-tunda kebaikan kok apa? Wae bar ngaji iki naik dari derajat jahit menjadi derajat arif. Apa aku tak lagi sama aku lagi mana? Rasa. Mulanya kulo ni wang gerodungan ni kaji nabi. Jadi ketoro nak nabi, ketoro nak nabi tenan. Jadi kulo tu dah beberapa contoh dungan nabi. Kulo ni gak ada ijazah sanggeng guru-guru ngantar senabi hidup. Woi sengkat nabi. Panjang nak nabi, kulo ketoro. Dungan ni kadang sikit, tapi nak ngelam pangeran. Misalnya ngerti ni. Kulo asal susah, kulo apalanya. Perkara ni al-arif hamuhu panjang pangeran. Misalnya kanjeng Nabi nak donga iku Allahumma ya man la tarahul uyun wala tukhalitu huzunun wala yasiful wasifun wala tughayyirul hawasitu wala tuhur ya'lamu ma saqila al-jibala ma kayir al-bihar wa adada qatril amtar wa adada warakil asjari wal anhar. Jadi api jaluk pengiran nak nyifati ya man la tarahul uyun, zat yang enggak bisa terdeteksi oleh mata. Ya man la tarahul uyun wala tukhalitul wasifun wala tughayyirul hawasitu wala tuhur. Hizat yang enggak akan hancur, tidak akan rubah dengan perubahan zaman. Walatu huwajirul hawadis waladhur. Ya alamu masa bilal jibat. Zat yang menguasai jumlah gunung itu berapa? Abadi dia. Dan zat yang ya alamu maka ilal bahri. Bahkan zat yang ngerti umpomo segoro itu ditakri Allah rasumlahi. Wa ya alamu warakol ajar. Bahkan zat yang ngerti jumlahi godongnya. Jadi wahasil udin akhirnya doko mau ngelem pangeran. Ya man la taru uyun wala tuho wala tu ya alam semua alam kalau rianu apa yang apa lo dengan ini apa hidir tak apa lo rumah saku apa jawa jubilnya orang ya tersebut alhamdulillah ya rabbi alamin nah gue kan orang dulu alhamdulillah ya rabbi alamin selat Allahumma ya Allah istihad ya Allah semua angin pas nyebut pengeran dingin nyebut kajat ya drama bayang lo itu nak malaikat Jibril perso caklek. Tapi itu lebih apik dibanding Gunung Kawi. Faham? Ya? Sementing kita saya kira Hamul Arif Astana ya. Wahamu Zahid Adwa Makoli Annal Hamma Arif Rabbahu Wahamma Zahid Nafsuhu ya. Di Anna Hamal Arif Sikorona saat ini cita-cita ini wong sing Arif Urabu ini ku harokati salan. Mesti ini Rabba no. Inna Zidhan kok imun dong no. Jadi khubari inna gitu no. Rabba Di Anna Hamal Arif Sikorona saat ini cita-cita ini wong sing Arif Urabu Plastawabu Walal Jan. Nah, tapi kan orang arek aja peksa, malah pangeran ndak ngomong aneh, ora makome kok digayo-gayo, malah keleng enggak malah repot. Wa muzaiti te orientasi nang siji itu nafsu. Mana nafsu orientasi nang siji itu mikir awak manfaat nafsu iki tekse manfaate awak dhewe niza dina sawab pisang ing ganjaran wa jannati lan swarga. Iku paling ngeten, contoh gampang wong seneng Quran. Ketika kita seneng Quran kok makome zuhud. Langsung pikirane wah aku nak seneng Quran, apal Quran untuk syafaat Quran. Nanti syafaat Quran aku ora mlebu neraka. Ya ape. Tapi nak arif uga bareng seneng Quran. Wah, balahoe kelas tinggi. Hujae kelas tinggi. Ora bakal menungso nangi Quran. Kalam kok ati ngene. Akhire ra kober njaluk hae dekne sebagai wong seneng Quran, mok kober nifati indahe Quran. Paham belum tadi? Jadi kaya kowe lah misale wong seneng gurune tenan kan guruku kok alim alama zuhud ngene-ngene. Tapi nak wong jahit tuan guru nih, gue jajah. Pokoknya pikirannya gue junto, pikirannya gue junto. Lah hubungannya jahit di pangeran pokok ento, pokoknya apa? Jadi kalau nak dulu dengannya Nabi masuk, nak ngelam pangeran nih. Ini sing karwan dia paling wong akeh. Alhamdulillah, hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuhsi sa'anan 'alaika anta kama fi'la 'ala nafsi. Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatika wa bi afika an uqubatika wa bika minka. Pokoknya aku wabah nak ngelam pangeran terus larut. Ya itu yang disebut melalui kulon itu aslinya. Ulama yang mulang kita itu orang arif kabeh. Jajal dulu, nak rukuk kita mau kon latihan ngomong Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Enggak sujud dia mau kon ngendikan Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi meskipun kadu lama ngendikan sujud itu tempat paling mustajab. Mulane kiai-kiai donga, tapi kita mau diajari mbek guru-guru kita kon Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gusti jenengan maha suci, jenengan iku a'la, jenengan zat sing luhur wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engko misale kita itidal mau diwari mbek guru-guru kita sing sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itidal gagah. Ngadep gagah mau madep ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masik tamin sayim jenengan kagungan puji sing ngebeki langit bumi nak tese kurang kabeh napa mawon sing urung. Nek cek kurang sak misore niku malih. Pun pokoke lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sing ngebeki langit bumi wa mil umasi tamin sayim batu. Dan sing ngebati makhluk sak liyane langit. Nek langit bumi bareng cukup Gusti nggih muji jenengan. Wis sak dhuwure niku. Wis makhluk napa mawon sing jan ciptakno kabeh nunjukno nek jenengan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil umasi tamin sayim batu. Leku arif. Lah bubung sampean nek iki dalus ngono berarti arif. Paham ya? Paham ya? Bagus iku paham ya. Selama ini sampean nek sujud ngene iki. Subhana rabbil a'la. Ora donga to? Berarti wis arif. Bener napa? Engko yo ngono nek pas tahiyat yo mau muji pangeran. At-tahiyyatu taqirabro rubo-rubo at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus eleng kanjeng Nabi sebagai wasilah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus balik ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala. Ini mau justru kita ora nyebut hajat kita itu nunjukno kita itu seneng Allah. Bar seneng Allah, seneng kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Bariku syahadat, bariku eling kanjeng Nabi, wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awake ora dibakas. Umpama kepeksa batas engko ning guri-guri. Mu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjal terus salah. Cara kula kesunatane ya langsung salah, mesti sampe jumlahe tasyiat ngelem pangeran iku kalah panjang mbek jumlahe proposale kowe donga ngono lho paham nggih. Dadi mulane kesunatane tasyiat cara kula tasyiate panjang dongane cetek. Utuh kok tasyiate dingin bareng mulai donga. Serius itu gak fair. Ya dadi mun hajar ala solani nak nunjukno kelase hamul arif asana wa hamul zahid. Tapi kita keman lho keting. Keting wong juga, ya jalan gue cerah juga kok keting wong. Terus fafar kun dari Senawi Banten. Fafar kun bena man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu rakus sutu. Fafar kun mongko iku beda banget. Fafar kun mongko iku beda banget. Bena man antarane wong. Utau sama waktu fafarik, nggih sami mawon ya. Sing gampang ya diwaca fafarik mongko beda nawa sira. Benaman antarane wong himmatu kang utai cita-citane man iku mau kurung ngeloni widadari. Wong jahat iku pecundang. Wong kepeya diceritani Allah swarga widadarine akeh terus kepengin nang ngeloni widadari. Cek nemene. Wa manan wong himmatu kang utai cita-citane man ora kusuturi ketutup kebukae pira-pira tutup. Artinya nek wong arif bareng diceritani Allah gawe swarga berarti Allah kuwasa. Gusti jenengan gawe swarga apike ngono berarti jenengan hebat. Kula kepengin roh jenengan Gusti. Iku cita-citane arif. Lah bareng jaya diceritani swarga ke wijaden ge Gusti, apa bener swarga. Terus nang kepen kula kelawani lah iku mari perkara. Lah kowe kabeh kepen bi swarga pengen nang mangan enak kan. Penang dibujo ayu buas ten dibujo elek ning dojo ngene se masyaallah masyaallah. Mane disebut papar kon penam uta papar rik uta papar kon sami mawon ya. Penaman himmatuhu al-khur wa man himmatuhu raqus sutur. Mane raqus sutur kok bukae tutup maknane an-nazar ila wajhil karim iku ningali wajahe Allah to zat Allah. Dadi sapa pikir kan mane kula suwun nggih nak ndonga niku kula suwun sanget wis latihan sithik-sithik nak nyifati Allah sing panjang engko nak ndonga iku sak kadare kula galeni malih nak nyifati Allah sing panjang kok ndonga nggih sak kadare yo misale niru Nabi lah nah, Nabi Khidir malah niku wae sing kula ijazahno wae nak sampean apal tapi yo ya man la tarahul uyun wala tuhalil wasifun rusatuhu wala tuhajil khawatisu wala tuhur ya alam wasakil al-jibar wa makayal al-jikhar wa adada qatil al-asgar wa adada waradil al-asgar wa antar wa tak turus malah dungani Nabi yang tersingatan ya apa kalau nanti waca dungani Nabi Hidir yang tersingatan kitab-kitab yang tersingatan ya zat yang ora samar tersingatan kulo kaya ora samare duri langit. Terus endine ku nyifati Allah niku. Ya Allah jenengan niku mboten samar. Napa sing kula karepno. Iki kaya istilah pangeran niku innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Dadi kita niku kudu dilatih, pokoke nek ndonga niku nyifatine Allah sing tenanan. Mulai disebut walillahil asmaul husna fatuhu biya. Allah ku kagungan asmaul husna. Kowe nek ndonga ya nyebut asmaul husna, maknane nek nyebut asmaul husna berarti kowe istighol bijamili sifati. Berarti kayak sibuk nyifati Allah. Mergo 99 itu kan yo dawa. Apa meneh nek kabeh mbok jiwai, mau misale assalam jenengan dat sing selamat. Nggih mesti mawon jenengan selamat karena ndak ada kekuatan yang bisa mengalahkan jeneng. Mesti wae jenengan dat sing selamat. Al mukmin zat yang memberi rasa aman. Tentu mawon jenengan yang berhak memberi rasa aman ke kita. Karena kita semua ini dalam bahaya kecuali jenengan selamatmu. Wis ngoten terus sampai akhirnya selesai. Itu disebut walillahil asmaul husna fatuhu. Malah lagi to ora golek asmaul husna sing ismu agum di sing paling sekon. Nah, wis roh rasa kangelan nyebut sang pulosa kok cukup sitok wis efektif lho, malah efektif bareng. Efektif biasa aneh-aneh wae. Ora iso kowe nek wis seneng pangeran, nyifati pangeran ora ana bosene, asik. Yen napa? Asik ya katus nenggone ceritane teng akhir surat Hasyr. Allah itu sapa wa la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadahu war rahmanur rahim wa wa la ilaha illahu wal malikul quddus salamul mu'minul wa yaminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wa wa al khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna. Jadi tambah malah subhanahu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maka ana dongane blas. Dadi parmuji pangeran ngene-ngene Allah ku zat sing kabeh langit bumi maca tasbih. Wawal azizul hakim pun sadaqallahul azim. Sing undang semaan ra sida disalami templek di mergo ra ndongakno sing undang. Tapi nek nenggone wong arif biasa ya iki diapalo nggih. Hamul arif asana. Ya wa hamuzahid atwa walam wal maqlatul.